إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالأنبياء يتفضلون para nabi itu bertingkat-tingkat keutamanya. Ya, fadl dibaca sini. Siapa? Untuk baca, silakan. Siapa namanya? Hah? Panca, ya, nama Panca. Natanaqqasa. Natanaqqasa. Al-maqdula wa an nusira. Wa an nusira hada al-amru min ajli an natanaqqasa al-maqdula. Hada amrun la yajuzu naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Faqala la tufadilu. La tufadilu. La tufadilu baina anbiya'ikum. Faqala alaihi as-salatu wassalam. La tufadiluni ala yusra ibni matta. Ibnu matta. Terus. Ala yajuzu intiqasul maqduri mina anbiya'i. Di anna anbiya'a lahum fadlun. Walahum makanun inda Allahi subhanahu wa ta'ala. Afdola la yaqtadi hada tanaqqusa maqdul al maqduli bal kulluhum alaihi wassalatu wassalam aku maka nakun inna Allahi la yasiru ilaiha qayyuhum. Nah, ya, fal anbiya yatafadalun, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, para nabi itu bertingkat-tingkat. Walakin la yajuz lana an natanaqqasa al-maqdula. Namun kita tidak boleh merendahkan nabi yang al-maqdul. Artinya yang keutamanya lebih rendah. Ya, nabi yang paling utama ialah yang ulul azm. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulul azam yang paling utama ialah Nabi kita Muhammad SAW. Setelahnya Nabi Ibrahim, karena Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Setelahnya Nabi Musa, karena dialah Nabi yang kalimullah. Ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh bagi kita merendahkan Nabi yang keutamanya lebih rendah. Wa an nusira hadzal amra, dan kita menampakkan, menonjolkan perkara ini min ajri an natanaqqasal maqduli, untuk merendahkan nabi yang keutamanya lebih rendah. Itu enggak boleh. Ya, hada amrun la yajuz naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang tidak boleh, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, la tufadilu bainal anbiya. Janganlah kalian ya mengunggulkan, saling mengunggulkan di antara para nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tufaddiluni ala Yunusa ibni Matta. Janganlah kalian lebih mengunggulkan aku daripada Yunus bin Mattan. Yunus bin Mattan nama seorang nabi, Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus nabiullah. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan Nabi Yunus, tapi jangan kita angkat ini dalam rangka merendahkan Nabi Yunus, enggak boleh. Benar Nabi Muhammad SAW yang lebih utama, tapi nabi manapun adalah manusia yang terbaik. Di antara yang terbaik ada yang paling baik. Namun tetaplah yang paling baik, yang terbaik itu walaupun bukan menjadi yang paling baik, mereka tetap yang terbaik di antara kita semua. Ya, manusia terbaik adalah nabi dan rasul, karena Allah pilih roh-roh mereka. Fala yajuz intiqasul mafdul minal anbiya, maka tidak boleh direndahkan nabi yang keutamanya lebih rendah. Li'annal anbiya lahum fadlun, karena para nabi itu memiliki keutamaan. Walahum makanun indallahi subhanahu, dan dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa kaunu ba'dihim afdala min ba'din, dan status kenabian tersebut yang lebih utama dibandingkan yang lain, layak tadi hada tanah usul makduli. Namun hal ini tidaklah menunjukkan akan bolehnya merendahkan nabi yang keutamanya lebih rendah. Bal kulluhum, bahkan semua para nabi alaihim assalatu wassalam, lahum makanun indallah, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. La yasulu ilaiha ghairuhum, yang siapapun selain para nabi tidak akan mampu menggapai kedudukan mereka. Ini perlu dipahami ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wala yasihu imanu abadin hatta yu'mina bi risalatihi, dan tidak sah iman seseorang hingga dia beriman kepada kerasulan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faddal panji. Qala Syekh Abdullah Ta'ala, la yasihu imanu abadin hatta yu'mina bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuqirra bi nubuwwatihi. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ينكرون عموم رسالاته، يقولون هو نبي ولكنه هو للعرب خاصة فينكرون عموم رسالته. هذا كفر بالله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أرسلناك إلا كافة للناس. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بالتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا ليس صحيحا، بل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالة محمد إلى عموم الناس كافة. لا يكفي أن يؤمن برسالته فقط، بل لابد من الإيمان برسالته إلى الناس كافة، لأن هناك من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. نعم. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, la yasih, tidak sah imanu abadin, iman seseorang, hatta yu'mina bi risalati Muhammadin, hingga dia beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuqirru bi nubuwwatihi, dan mengakui kenabian beliau. Tidak hanya mengakui, mengimani. Tidak hanya mengimani, mengakui. Ini penting. Wa fi hadha, dan terkait hal ini adalah raddun, bantahan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, alladzina yaz'umun, yang mereka mengklaim annahum 'alal iman, bahwasanya mereka berada di atas keimanan. Wa annahum atba'un lil anbiya, bahwasanya mereka pun juga pengikut para nabi. Ya. Walakinnahum yunkiruna risalata Muhammadin, namun mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yunkiruna umuma risalati, atau mengingkari keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza kufrun billah, maka ini adalah kekufuran kepada Allah. Azza wa Jalla Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, maka tidaklah engkau beriman hingga fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu wahai Nabi, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pembuat keputusan, fi ma syajara bainahum, terkait perkara apa yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, kemudian tidak didapati di kalbu mereka adanya keberatan dari apa yang kau putuskan, wisallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan totalitas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidak kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Ini penting ini. Ini akidah yang mendasar. Faman lam yu'min bi risalati Muhammadin fahuwa kafirun. Ini jelas. Siapa yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Ya. Siapapun dia, Yahudi, Nasrani, atau golongan ingkar sunnah. Ingkar sunnah yang mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka mereka orang kafir. Ya. Atau kalangan Ahmadiyah, mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW, atau kalaupun mereka mengakui, tapi ternyata mereka mengimani ada nabi lain, maka mereka kafir. Ya. Mereka kafir kepada Allah SWT. Wa in ad'u annahu yu'min bi Musa, walaupun dia mengklaim dia beriman pada Musa, au Isa, ataupun Isa kali Yahudi dan Nasara, sekitar orang Yahudi dan Nasrani. Ya, enggak bisa. Wa fi hadha raddun ala man yurid at-taqarrub yuridu at-taqriba. Dan ini bantahan bagi orang yang hendak mentakrib, mendekatkan, menyatukan bainal adyan as-salasah, antara tiga agama Islam, Nasrani, Yahudi. Wa yunadi al-an, dan mereka menyerukan hari ini dengan slogan bitaqarub, ayo kita dekatkan, kita satukan bainal adyan, antara tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, Islam. Yang menyerukan seruan agama ini, kata para ulama, kafir mereka. Ya, kata para ulama, yang menyerukan seruan ini, menyatukan agama, menganggap semua agama benar, tiga agama ini, maka mereka kafir. Ya. Yaqulu haq, mereka mengatakan semua agama itu benar. Subhanallah. Kita mengenal ya, ajaran dari ulama kita, bahwasanya siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Tidak mengkafirkan Yahudi, dia kafir. Tidak mengkafirkan Nasrani, dia kafir. Ya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, katakanlah wahai nabi, wahai manusia, aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Maka Rasulullah SAW adalah rasul untuk kaum Nasrani, rasul untuk kaum Yahudi, semua. Ya. Hadza laysa sahihan, maka seruan mereka ini tidaklah benar. Bal bu'itsar rusul rasulu, bahkan Nabi Muhammad SAW diutus, wa umiran nasu kulluhum bittibai hadar rasul. Jadi mereka itu mengklaim bahwasanya Rasulullah SAW itu untuk umat manusia semuanya. Namun gak perlu diikuti, cukup diakui. Ya, padahal Rasul diutus untuk semua manusia. Wa umiran nasu kulluhum, semua manusia diperintahkan bittibai hadar rasul, untuk mentaati rasul ini. Ya, hatta mereka mengaku beriman pada Allah, tidak menyembah Isa sekalipun, namun tidak mau beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, maka mereka kafir. Ya, maka mereka kafir. Jangankan mereka umatnya, nanti nabinya, kalaupun nabinya turun, Isa, Musa, tidak mengikuti syariat Nabi, kalau dia turun di masa kenabian Rasulullah SAW, maka mereka kafir. Ya, Nabi SAW menyatakan kepada Umar bin Khattab, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Musa nanti masih hidup, ya, dan dia hadir di sini, dia tidak punya kelapangan melainkan dia mesti mengikuti aku. Ya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, alladzi lahu mulkus samawat. Ya. Yaitu Allah, yang Rasul Allah yang memiliki langit-langit dan bumi. La ilaha illahu yuhyi wa yumit, yang tiada yang berhak disembah selainnya, dengan benar selainnya. dialah yang menghidupkan mematikan. Fa'aminu billah wa rasulih, maka berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, kepada Rasulnya itu nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, itu yang beriman pada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, ikutilah nabi tersebut. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Falaisa ba'da bi'satin nabi, maka tidak ada pilihan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW illa tiba'uh, melainkan mesti mengikuti beliau. Faman khalaqahu wa baqiya yadunnu ala dinin min dinil yahud, siapa yang menyelisih beliau dan mengklaim bahwasanya dia tetap berada di atas sebuah agama, apakah itu agama Yahudi atau Nasrani, fahunnahu kafir, fa innahu kafirun, maka dia kafir kepada Allah. Hatta yu'mina, hingga dia beriman kepada risalah Muhammad SAW, bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan ila umumin nasi kafatan, kepada seluruh manusia semua. La yakfi an yu'mina bi risalatihi faqat, tidak hanya sekedar beriman kepada kerasulan beliau saja. Ini kok gerah panas ya? Yang nyala yang mana ini? Hah? Apa? Ini gerah ini. Ngapain yang di belakang sono? Suyudi. Hah? Oh, gerah, dirubah aja, dirubah. Nyampe gak sini anginnya? Gak dapet. Ini keringetan deh. Remote, megang AC remote. Hah? Mana gak dapet? Antum dapet situ. Ya, lanjut. Mana lagi tadi? Bala buddha minan iman birisalatihi ilan nasi kafatan, bahkan mesti mengimani kerasulan beliau itu untuk seluruh manusia semua. Di annahu naka man yara annahu rasulun, karena ada sekarang yang berpendapat beliau memang rasul, lakinnahu ilal arabi faqat, namun ya rasul untuk orang Arab saja. Allahu musta'an. Ya. Terus lanjut. Dibaca di matan, terus dibaca langsung syarahnya di sini. Coba Ozi. Nah, dan seorang itu tidak sah beriman dia kepada Allah hingga dia mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW dan mempersaksikan kenabian beliau. Ya, terus terus kita baca dulu. Kata Syaikh Al-Fauzan, yaitu dia mempersaksikan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka syahadat ini adalah mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Ya, yang persaksian ini tak tiba ada syahadati Allah ilallah, yang hadir datang setelah syahadat la ilallah. La tasluhu idahuma bidunil ukhra, tidak sah salah satu kedua dari syahadat tersebut kalau tanpa disebutkan yang satunya lagi. Mesti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, terus dimatan lagi. Taib, dan manusia tidak diberi keputusan di pada hari kiamat ya kecuali dengan syafaat Nabi. Maka mereka tetap berada di padang mahsyar dalam keadaan yang lama, panas, matahari didekatkan, telanjang, belum diberi keputusan hingga dengan datang syafaat Nabi SAW. Terus baca syaratnya. Hada min fadailihi sallallahu alaihi wasallam. Min fadailihi annahu la yu'minu ahadun ba'da bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam illa idza amana bihi. Baik. maka ini adalah diantara keutamaan beliau. Diantara keutamaan beliau bahwasanya tidaklah seorang pun yang beriman, ya, tidak ada orang yang tidak beriman setelah diutusnya Nabi Musa, apa namanya? La annahu la yu'minu ahadun. Tidaklah seorang yang yang tidak beriman kepada Nabi SAW setelah dia diutus, illa idza amana bih, kecuali dia pasti beriman pada Nabi di akhirat. Misalkan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, komunis, ateis dan seterusnya, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW saat ini di dunia. Nanti di akhirat mereka pasti mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Mereka semua termasuk kita nanti akan datang kepada Nabi Adam, enggak bisa Nabi Adam. Kepada Nabi Nuh, enggak bisa Nabi Nuh. Kepada Nabi Ibrahim, enggak bisa Nabi Ibrahim. Nabi Musa minta uzur Nabi Musa. Nabi Isa enggak bisa. Semuanya ateis, kafir, Yahudi, Nasrani akan datang kepada Nabi Muhammad SAW minta agar segera diputuskan dalam syafaatul uzma. Terus baik. Nah, semua orang nanti di akhirat akan mengakui keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Terus wa min fadhailihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yuqda yawmal qiyamati baina ibadi illa bi syafa'atihi. Nah, di antara keutamaan Nabi Muhammad SAW bahwasanya seorang pun tidak diputuskan keputusannya untuk dia apakah ke surga atau ke neraka pada hari kiamat di antara hamba-hamba kecuali dengan syafaat Nabi. Terus wahada kama marrobina annan nasa idha qala alihimul hukufu fil mahsyari yatabaddamuna liqala bisyafaati lahum minal anbiya'i. Nah, ini sebagaimana yang telah berlalu bahwasanya semua manusia jika telah lama sekali mereka berdiri di mahsyar maka mereka mendatangi para nabi untuk memberikan syafaat untuk mereka, ya, agar diberi keputusan. Terus ya, agar Allah segera memutuskan perkara mereka. Agar Allah mengistirahatkan mereka dari panjangnya, lamanya berdiri di mahsyar. Nah, semuanya datang ke Nabi, ya, mulai dari Adam, ya, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, mereka semua minta uzur, enggak mampu untuk memberikan syafaat. Terus tsumma yatuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu biha. Nah, fa yashfa'u 'inda rabbihi wa yad'uhu wa yatadarru ilayhi hatta yu'tiyahu ma sa'ala wa yaqdiya bainana ibadi. Taib. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun bangkit dan meminta syafaat dan Nabi pun memberikan syafaat, ya, untuk mereka di sisi Allah. Ya, Nabi merendahkan diri hingga akhirnya Allah, ya, memberikan kepada beliau apa yang beliau minta, yaitu memberikan syafaat kepada semua manusia. Wayaqdi, dan akhirnya Allah segera memberikan keputusan kepada para hamba. Nah, diberi keputusan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Allah. Ini penting, ya. Artinya syafaatul uzma ini diperuntukkan juga semua manusia, mukminnya kafirnya, bukannya dapat syafaat bebas dari neraka, tidak, hanya diberi keputusan, dan ini untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah beliau, ya, dikatakan sebagai orang yang mendapatkan maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji itu apa? Yahmaduhu al-awwalun wal-akhirun. Ya, yang memuji beliau orang pertama dan orang terakhir. Kafirun mu'minun, memuji beliau. Karena di akhirat semua beriman. Hatta orang-orang kafir memuji beliau karena beliau sudah memberikan syafaat untuk mereka, diberi keputusan. Ingat, diberi syafaat itu, dapat syafaat itu bukan bebas dari neraka. Namun hanya dipercepat hisab setelah berdiri lama yang enggak terkira waktunya. Ya. Terus famin fadailihi udah dibaca, ya. Famin fadailihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma wal maqamul mahmudu alladzi yahmadu 'alaihi al-awwaluna wal akhiruna. Nah, maka di antara keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, ya, memiliki syafaatul uzma, diberikan oleh Allah syafaat uzma yang agung, ya, ya, dan maqam kedudukan yang terpuji. Maka yang memuji beliau adalah orang-orang terdahulu, yang pertama maupun yang belakangan. Ya, terus lanjut berikutnya di matan. Lihat di situ, wala yadkhulu al-jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Umat manapun tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah umat beliau yang masuk duluan. Ya, fadal dibaca di sini. Niko. Enggak kedengeran Niko, sorry. Tahu wa awwalu man yadkhuluha ummatuhu. Baik, umat Muhammad SAW hum as-sabiqun, mereka lah orang yang mendahului mereka masuk surga, yang lebih dahulu masuk surga. Wahum, padahal mereka akhirun, padahal mereka orang yang paling akhir datang ke akhirat, yang paling akhir hadir ke dunia. As-sabiquna yaumal kiamah, namun mereka yang duluan pada hari kiamat. Fala yadkhul jannata ahadun, seorang pun tidak akan bisa masuk surga. Ya, wala yadkhulu nas al-jannata, seorang umat pun maupun manusia manapun tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Fahuwa alladhi yaftahu babal jannah, maka beliaulah yang membuka pintu surga. Wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatuhu, adapun umat yang pertama kali masuk surga adalah umat beliau alaihi salatu wasalam. Terus bacaan yang gini kok di matan. Nah, sahibu baik, yaitu umat beliau adalah sahibu liwa, Afan dan Nabi SAW itu adalah sang pemegang liwa, bendera, panji. Panji apa? Alhamdi, bukan panji islami, tapi panji pujian. Baca Niko. Askari. Biadi. Wa kullu rusuli. Liwa, bendera, panji, itu maknanya al-alamah, tanda. Allati yattakhiduha, yang dipegang oleh, yang dibawa, yang diambil oleh qaidul jundi, panglima pasukan, atau qaidul askar, ya, itu askar, panglima tentaranya. Li ajri ijtima'i atba'ihim 'alaiha, agar pengikutnya itu berkumpul di bawah bendera tadi. Warayah, bendera fi yaumil kiamah, kepada hari kiamat, takunu biyadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu rusul tahta liwa'ihi, semua para rasul di bawah bendera beliau. Hadza idharu fadlihi idharun, maka inilah bentuk penampakan dari Allah akan keutamaan beliau, ya, alaihi salatu wasallam. Terus lanjut iko. Nah, dan beliau adalah telah mencapai orang yang maqam, yang telah mencapai maqam kedudukan yang mahmud, yang terpuji. Terus Nah, mengenai maqam al-mahmud ini telah berlalu pembahasannya di syafaat al-uzma. Terus al-haudu wal-maurud. Haud, ya, telaga yang diperuntukkan oleh Nabi yang maurud, nanti yang akan didatangi. Terus taib haud ini sama, telah berlalu juga pembahasannya. Terus wa imamun nabiyyin wa khatibuhum, beliau adalah imamnya para nabi dan khatib mereka. Terus baca syarahnya. Mahum, beliau adalah imam para nabi, kama was kama shalla bihim, sebagaimana beliau mengimami mereka para nabi pada malam Isra di Baitul Maqdis. Terus idza wafadu, dan beliau adalah imam para nabi sebagaimana beliau mengimami seluruh para nabi pada malam Isra wa muqaddimuhum, dan beliau yang paling terdepan di antara para nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza wafadu, jika mereka datang ala rabbihim menghadap Rabbnya, wa huwa khatibuhum, dan beliau alaihi salatu wasallam adalah khatib, khatibnya para nabi, dia yang berbicara. Wa idza wafadu ila rabbihim, apabila mereka telah sampai ke hadapan Rabb mereka. Terus dan sahibu syafa'ah, dan dia adalah pemilik syafa'at sebagaimana telah berlalu di pembahasan maqam al-mahmud. Nah, al-kalam fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, pembahasan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ya, lihat di situ di footnote, ummatuhu khairul ummati, umat beliau adalah sebaik-baiknya umat. Ah, langsung dibaca syarah sini Panji, apa? Fitrah. Balaghatha anbiya'uha ar-risalata. Qad balaghatha anbiya'uha ar-risalata. Baik, ini dulu. Umat beliau adalah khairul umami, sebaik-baik umat, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Umat yang wasat, yakni udulan, umat yang adil, khiyaran, yang terbaik. Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi ya, para saksi di muka bumi terhadap manusia yang lainnya, umat-umat terdahulu, wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Dan rasul Nabi Muhammad SAW pun akan bersaksi akan kebaikan kalian sehingga kalian layak untuk jadi saksi. Nabi SAW merekomendasikan kita. Fahadihil ummatu tusashhadu yaumal qiyamah, umat ini akan dimintai persaksiannya pada hari kiamat, alal umami, di atas umat-umat sebelumnya, annaha qad ballaghatha al-anbiya'u ar-risalata, bahwa para nabi-nabi telah menyampaikan risalah kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu minta uzur bahwasanya nanti di akhirat mereka belum nyampe dakwah. Nanti kita bersaksi, sudah kisah kalian kami baca di Al-Qur'an. Wa yashhaduna anna rasula qad ballagha ma'ahum. Mereka pun bersaksi bahwasanya rasul telah menyampaikan kepada umat mereka. Terus wa yashhaduna anna rasula qad ballagha ma'ahum wa madati atau فيها لتقول شهداء على الناس ويقول الرسول عليهم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج مما تأتيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتقول شهداء على الناس. وهذا طيب ندلو ya fa yashhadun, maka mereka bersaksi anna rusula ballagu ummahum, bahwasanya rasul telah menyampaikan kepada umat mereka. Walladhi adrahum bidzalik, dari mana mereka tahu akan hal ini? Qaru hadza fi kitabillah, mereka membacanya di Al-Qur'an. Walimuhu minal wahyi al-munazzali, mereka mengetahuinya dari wahyu yang diturunkan. Summa yashhadu Rasulullah li hadil ummah, kemudian Rasul akan mempersaksikan, merekomendasikan umat ini, uzakkiha, dan merekomendasikannya, litakunu syuhada 'alan nas, agar umat ini menjadi sandra litakunu syuhada 'alan nas, agar umat ini menjadi saksi bagi manusia sebelumnya. Wa yakunu Rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul pun menjadi saksi atas kalian umat ini. Bahwasanya Rasul merekomendasikan umat ini. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, kata Allah. Ini dibaca. Sudah. Dan Allah tidaklah menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang berat. Ittaq millata abikum Ibrahim, ikutilah millah bapak kalian, agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Ya, huwa sammakum al-muslimina min qabl, dialah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin sejak dahulu. Wa fi hadha liyakunu ar-rasulu syahida, yang demikian ini rasul menjadi saksi alaikum atas kalian. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian pun bersaksi bagi manusia semuanya. Terus fitrah wa hadha liqadrihi wa qubulu syahadatihi minallahi ala jami'i umati wa hadha yadullu ala fadlihi wa zakatihi wa imanihi billahi azza wa jalla. Wa qala ta'ala: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Hadhihi syahadatu minallahi ala qaumi khayriyati hadhihi ummati. Thumma dzakara baik. Ya. Hadza li fadlihim, inilah karena keutamaan mereka umat ini. Wa qabul syahadatihim, dan diterimanya persaksian mereka. Ya. Ya, di hadapan Allah kelak di ala jami'il umam. Di sisi Allah atas persaksian semua umat-umat terdahulu. Wa hadza yadullu ala fadlihim, maka ini menunjukkan akan keutamaan umat ini. Wa zakaihim, ya, dan bagaimana umat ini, ya, zakat. Mana zakat? Hah? Apa? Mendapatkan rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imanihi, menunjukkan akan keimanan mereka kepada Allah. Allah taala berfirman: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang orang lain dari kemungkaran. Wa yu'minuna billah, dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman pada Allah. Hadza syahadatun min Allah, ini adalah persaksian dari Allah. Bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mana sih? Kok balik lagi? Inilah persaksian dari Allah ala khairiyati hadil ummah, akan kebaikan umat ini. Ya, summa dzakara sifatihim, kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mereka amar ma'ruf nahi munkar. Fa ummatuhu khairul umami, maka umat itu adalah sebaik-baiknya umat. Nah, qala wasabuhu khairu ashabil anbiya, dan para sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabat para nabi. Ya, padahal di masa sini, Ihsan. Baik, ini dulu. Ashab, sahabat Rasul Muhammad SAW, hum khairu atba'il anbiya. Mereka adalah sebaik-baik pengikut para nabi. Ashab jamak dari sahib atau sahabi. Ya. Sahabi adalah man laqiyan nabiyya mu'minan bih, yang berjumpa dengan nabi dalam keadaan beriman, wa mata 'ala dzalik, dan mati dalam keadaan beriman. Ya, terus lanjut takhruju. Yakhruju. Baik, yakhruju bidzalik, maka tidak termasuk dari hal ini, yaitu orang yang beriman kepada Rasul di waktu tersebut, di waktu Nabi SAW masih hidup, namun ternyata tidak melihat beliau. Semisal Raja An-Najasyi, ya, dia beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul, namun tidak melihat Rasul SAW. Ya. Kalau sama sahabian, maka orang ini, Raja An-Najasyi, tidak disebut sebagai sahabat. Innama yakunu minat tabi'in, namun dia hanya sebatas dari kalangan tabi'in. Terus lanjut. Wa kadzalika man laqiyahu Luqya An-Nabiyyi. Baik, kadzalika man laqiyahu, demikian pula dengan orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dalam keadaan dia lam yu'minu bil lam yu'min bihi, namun dalam keadaan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kadzalika dzalika kasairu kufar, yang demikian itu seperti seluruh orang-orang kafir, alladzina ra'au, yang mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wajtama'u bih, lakinnahum lam yu'minu bih. Ya. Orang-orang yang mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkumpul, wajtama'u bih. Ya. Dan mereka bareng gitu dengan Nabi sejaman. Lakinnahum lam yu'minu bih, namun mereka tidak beriman pada Nabi, maka mereka bukan dikatakan mukmin. Fa mujarradu luqya an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakfi. Hanya berjumpa dengan Nabi itu enggak cukup, bala muda minal iman bih, ini yang penting, bahkan mesti harus dia beriman kepada kerasulan beliau. Terus dan dia mati di atas agama tersebut. Lanjut. Tabtulu Baik, maka tidak termasuk di sini. Wa mata ala dzalik, yang di sini apa yang dimaksud? Mata ala dzalik, dia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, namun dia mati dalam, dan dia mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan sebagai sahabat. Maka mengeluarkan di sini ialah man laqiyahu wa amana bihi tsummartadda. Itu yang berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, kemudian dia murtad. Wa mata ala riddah, dia mati di atas kemurtatan, fa innahu tabtulu suhbat. Maka orang seperti ini batal statusnya sebagai sahabat. watabtulu jami'u amalihi, batal semua amal-amal ibadah dia. Wa may yartadi minkum, siapa yang murtad di antara kalian, ya, andini dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, ya, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir, ulaika habitat anhum a'mala, ya, a'maluhum fid dunya wa fil akhirah, wal fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang amal-amal mereka habitat, apa habitat, terhapus, ya, terhapus amal mereka di dunia dan di akhirat, maka mereka termasuk penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Iya dan lillah. Nah, terus baca Remon. Udah masuk zuhur, oh, nanti aja di Remon. Dan masuk duhur. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilaihi wa sallam.